Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq mubashirin wa mundhirin liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai ini, alhamdulillah kita kembali mengudara melalui mengkaji kisah melalui acara penyejuk iman. Maka kita sampai sudah pada surah Hud ayat 50, yang mana pada ayat 50 ini mengawali dari kisah Nabi Hud alaihissalam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi 'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Artinya, dan kepada kaum 'ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Kamu hanyalah mengada-ngadakan saja. Ayat ini Allah memulai dengan mengirimkan utusan sebagai ungkapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Utusan ini datang adalah mengingatkan bahwa manusia pada saat itu atau kaum Nabi Hud pada saat itu betul-betul pada puncak keingkarannya. Maka Allah turunkanlah dengan mengutus Nabi Hud alaihissalam. Maka ketika itulah Nabi Hud alaihissalam berkata, qala ya qaumi abudullah, wahai kaumku, u'budullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Nabi Hud alaihissalam, wahai kaumku, dengan kalimat ini adalah merupakan ungkapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, karena Allah dengan kasih sayang itu masih mengingatkan kaum Hud, yaitu supaya menyembah Allah yang sesungguhnya, karena tidak ada nanti pada hari kiamat yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperbuat manusia saat ini, kalaulah tidak mereka itu mengaku kepada Allah, berarti dia manusia sudah mengada-ngada di perbuatan bumi ini. Itulah yang dikatakan orang-orang yang musyrik, padahal sesungguhnya batin ataupun hati yang diciptakan Allah ini pada akhirnya saatnya nanti akan mengakui, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak akan pernah lari dari ciptaan Allah yang sesungguhnya yang maha sempurna. Maka di sini sebetulnya mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita pada saat ini, yang mana saat ini manusia sudah banyak yang tidak bersabar. Kita melihat bagaimana kehidupan Nabi Nuh ketika, dan bagaimana kita melihat kehidupan Nabi Hud alaihissalam, yang mana 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam betul-betul sabar dalam menjalankan dakwah ini. Sedangkan kita pada saat ini, kita lihatlah begitu hebatnya para wakil rakyat kita yang masa periodenya tidak sebanding kalau kita kaitkan dengan kisah-kisah nabi-nabi, yang mana mereka betul-betul intinya banyak sekali cobaan. Maka untuk menghadapi cobaan itu, betul-betullah kita betul memaknai ya qaumi ibudullah, artinya sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah. Sesungguhnya pengabdian kita itu, semua yang kita laksanakan di muka bumi itu, semata-mata untuk mewujudkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, baik di hati kita atau di segala tempat tetap kita pancarkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini akan dibawa dikembang luaskan lagi oleh narasumber kita yaitu Ustaz Dahlan dan Ustaz Perdana. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki satu kisah baru, yaitu kisah Nabi Hud alaihissalam. Sesuai dengan nama suratnya, maka pembahasan kita pada hari ini adalah pembahasan tentang kisah Nabi Hud sendiri. Satu hal yang menarik adalah setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesegaran kepada Rasul, menenangkan jiwa Rasul dari rasa gundah gulana dengan memaparkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, Allah kemudian melanjutkan pemaparan kisah Nabi Hud alaihissalam. Kenapa ini dilakukan? Tujuannya adalah agar Rasul bisa belajar lebih banyak. Kita butuh contoh-contoh di dalam kehidupan ini agar kita mampu meraih kesuksesan sebagaimana yang sudah diraih oleh orang-orang sukses yang lebih dahulu dari kita. Nabi Nuh alaihissalam sudah sukses dalam menjalankan misi dakwahnya. Ketika itu tidak cukup, maka ada contoh lain yang dipaparkan oleh Allah di sini, yaitu kisah Nabi Hud alaihissalam. Pelajarannya adalah bahwa kenapa kita harus belajar daripada orang-orang yang sukses? Karena orang-orang yang sukses itu mereka sudah lebih dahulu mendahului kita dengan kesuksesan. Dan dengan belajar apa yang sudah mereka lakukan, bagaimana cara mereka meraih kesuksesan itu, maka jalan yang kita tempuh itu jauh lebih cepat daripada kalau kita mencari-cari sendiri tentang bagaimana dan apa caranya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah Nabi Hud alaihissalam? Karena ternyata kaumnya juga melakukan tindakan-tindakan yang jauh mungkin lebih dahsyat daripada yang dilakukan oleh kaum Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Tindakan orang kafir Quraisy memburu Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya, melakukan tindakan-tindakan kekerasan, itu belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi, dilakukan oleh kaum nabi sebelumnya. Wa ila wa ada wa samuda wa qad tabayyana lakum mim masakinihim wa zayyana lahum asyaitanu a'malahu fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Adapun kaum Ad dan kaum Samud itu sungguh telah jelas bagaimana hasil perbuatan mereka. Mereka itu zayyanalahumu syaitan, hidup mereka sudah dihiasi, hari-hari mereka itu dihiasi dengan perbuatan syaitan. Fasaddahum anis sabili, dan kemudian mereka selalu berusaha menghalangi jalan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam. Jadi ini semua memberikan satu penyegaran kepada Rasul, bahwa yang dihadapi oleh Rasulullah itu bukanlah satu hal yang luar biasa, satu hal yang biasa sebagaimana yang pernah dihadapi oleh para nabi terdahulu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa apapun permasalahan hidup yang kita alami sekarang ini, yang sedang kita hadapi, itu adalah satu hal yang biasa dan sudah pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Bagaimana cara untuk solusinya? Caranya adalah belajar daripada apa yang sudah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Insya Allah kita pasti akan keluar dari permasalahan itu. Ya, alhamdulillah. Saya akan sedikit menambah daripada penjelasan surat Hud ayat 50. Nah, para pendengar siaran RI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surat Hud ini Allah telah menjelaskan kisah Nabi Nuh dan telah juga menjelaskan kisah Nabi Hud. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita awali pembicaraan kita dengan kisah Nabi Hud. Yang semua kesemuaan itu yang Allah terakan, cantumkan dalam Al-Quran, kisah-kisah para Nabi, Nabi Hud, Nabi Nuh, semua itu adalah dalam konteks dakwah, yaitu mengajak umat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai nabi yang terakhir yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutus ke permukaan bumi adalah untuk mendakwah, ya, berdakwah atau mengajak umat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud kepada kaumnya, ya. Ya qaumi, wahai kaumku. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud kepada kaumnya, dalam arti Allah Subhanahu wa taala sayang, kasihan, ya, terhadap kaum Nabi Hud, di mana mereka telah lalai dan mereka telah mengingkari, dan mereka merupakan puncak dari sebuah fitnah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud untuk mengajak kepada kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar siaran RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dapat kita ambil ibrah, ya, mauizah daripada kisah-kisah Nabi Hud, kisah Nabi Nuh. Dapat kita ambil pelajaran bahwa juga tugas kita sebagai orang-orang yang beriman, ya, juga tidak terluput daripada dakwah, mengajak saudara-saudara kita, mengajak teman-teman kita, mengajak karib kerabat kita yang lalai dengan Allah, yang melupakan Allah, mengajak kepada untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah salah satu contoh yang dicontohkan oleh para nabi, seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umat Nabi Muhammad, mengajak sahabat-sahabat kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan seperti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dengan penuh kebenaran, dan saling menasihati dengan penuh kesabaran. Artinya mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Kesimpulannya, marilah kita untuk bersabar sebagaimana yang disampaikan oleh Allah untuk kepada kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, dan diceritakan kepada Rasulullah. Semoga dengan bersabar, dengan hidup yang singkat ini, akan membawakan berkah kita kepada nanti kehidupan kita di akhirat, yang mana di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 12.